Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqrarun wa tauhidun wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan ma ba'd. Dan kita lanjutkan pembahasan kita dalam sifat salat tadi. Sebelum kita lanjutkan pada pasal Al-Qiro'ah, nah, siapa di antara antum yang mau membaca doa istiftah? Fadhol. Yang mana saja? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina al-masyriki wal-maghribi. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma usilni min khotoyaya bis-salji wal-ma'i wal-barad. Baik. Doa istiftah yang lainnya? Allahu Akbar kabira wa alhamdulillah kabira wa subhanallah bukrata wa asila. Nah, yang lainnya? Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Tayyib. Yang lainnya? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Tayyib. Ikhwa yang lain. Tolol yang lainnya. Tidak ada? Hah? Doa yang lainnya? Yang siapa? Baik. Ikhwah yang lainnya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kamar? Kamarut atau asyarumarut? Salah. Hah? Baki. Ada ini kurang satu kalimat. Takbir, tahmid, tahlil, tasbih, takbir, tahlil, kemudian istighfar. 10-10. Takbir 10, tahmid 10, tasbih 10, tahlil 10, istighfar 10. Tapi ya diusahakan Nam antum menghafal doa istighfar ini supaya bisa mengamalkan semua sunnah-sunnah Nabi dalam hal ini. Baik, kita lanjutkan. Qala syarahimahullahu ta'ala al-qira'atu. Bacaan, yang dimaksud bacaan di sini adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Thumma kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yasta'idh billahi ta'ala fayaqul a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi wa kana ahyanan yazidu fihi fayaqul a'udhu billahi as-sami'il alimi minash shaitanir rajim ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beristiazah, meminta perlindungan kepada Allah taala. Maka Nabi mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dan kadang-kadang Nabi menambah padanya nam seraya mengatakan a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillahirrahmanirrahim wala yajharu biha dan tidak dikeraskan. Yani ini kalau sedang salat jahriyah ta'awud dengan bismillah dibaca tapi tidak dikeraskan. Ya, tidak dikeraskan. Nah. Tuh, kalau misalkan tidak panjang yang ini, tidak hafal yang ini, maka cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam ayat fa idza qara'ta fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Baik. Dan ini membaca ta'awudz dan bismillah dibaca setiap rakaat ya. Setiap rakaat, karena rakaat yang pertama berbeda dengan rakaat yang kedua berbeda dengan rakaat ketiga dan seterusnya. Jadi setiap akan membaca Al-Fatihah dalam salat ini dibaca. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Baik. Kemudian berikutnya al-qira'atu ayatan. Al-qira'atu ayatan. Membaca satu ayat. Ini membaca surat Al-Fatihah, dibaca satu ayat. Satu ayat berhenti. Tsumma yaqra'u Al-Fatihah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah wa yaqta'uha ayatan dan memutusnya satu ayat atau berhenti satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yaqifu. Tsumma yaqul alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma yaqifu. Tsumma yaqul arrahmanirrahim. Thumma yakifu, thumma yaqul maliki yaumiddin wa hakadha ila akhiri surati. Wa kadhalika kanat qira'atuhu kullaha yakifu ala ru'usil ay wala yasiluha bima ba'daha. Kemudian Nabi SAW membaca Al-Fatihah dan memutusnya satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berhenti. Kemudian mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian berhenti. Kemudian mengucapkan Ar-Rahmanirrahim. Berhenti. Kemudian mengucapkan Maliki Yaumiddin. Berhenti. Dan seperti ini sampai akhir surat. Dan demikian juga bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya berhenti di penghujung ayat. Ala ru'usil ay, ya. Berhenti di atas ru'us itu kepala, ya. Kepala jadi ujung ayat, dan tidak menyambungnya dengan apa-apa yang setelahnya. Kemudian apa-apa yang setelahnya. Nah, baik. Jadi ini sunnah Nabi ataupun contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membaca surat Al-Fatihah dalam salat. Wa kana taratan yaqra'uha maliki yaumiddin, dan kadang-kadang Nabi membacanya maliki yaumiddin. Jadi pada bacaan maliki yaumiddin ada dua bacaan pada pada malikinya. Jadi bisa dipanjangkan maknya maliki yaumiddin, bisa dipendekkan maliki. Ya, di maliki dipanjangkan pada maknya. Kemudian bacaan yang kedua dipendekkan maliki. Ya, artinya sama, ya. Yang menguasai atau raja. Nah. Toib. Insya Allah bisa pahamin, ya, cara membaca 6 ayat ataupun surat dalam ketika sholat. Nabi mencontohkan 6 dengan membaca satu ayat satu. Seandainya dilangsungkan bagaimana? Tidak mengapa, ya, tidak mengapa kalau seandainya dilangsungkan juga. Nah, misalkan Alhamdulillahirrabbilalamin narrahmanirrahim, ya, seandainya dilangsungkan. Tapi kalau dilangsungkan, nah, kita harus, ya, harus mengetahui cara membacanya. Ya, nah. misalkan, ya, alhamdulillahirrabbilalaminar rahman. Na-nya dimasukkan ke ro. Dan di situ enam alif lamnya bukan bukan alif lazimah, ya. Rabbil alaminar rahma. Ya, bukan rabbil alamina arrahman arrahim. Bukan Rabbil Alamina Ar-Rahmanar-Rahim. Misalnya kalau mau dilanjutkan, kalau di satu napaskan, ya. Tapi nanya dimasukkan kepada ro. Rabbil Alamina Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi itu juga kalau misalkan Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Harokat mimnya dibaca, ya. Ar-Rahmanir-Rahim Mima. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ya, jangan kalau di satu napaskan Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, kalau begitu dibuang, telah membuang harokat mim. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, itu telah membuang harokat mim pada Ar-Rahimi. Jadi kalau mau di satu napaskan Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, harokat mimnya Ar-Rahimi dibaca. Ya. Nah. Toyib. Jadi ingat pada kalimat ataupun pada bacaan Maliki Yaumiddin ada dua bacaan. Maliki Yaumiddin maknya dipanjangkan dengan Maliki maknya dipendekkan. Ya. Baik. Rukniyatul Fatihati wa fadailuha. Rukun, ya. Surat Al-Fatihah sebagai rukun di antara rukun-rukun salat. Tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Ya, tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Nah, wa fadailuha, dan keutamaan-keutamaan surat Al-Fatihah. Wa kana yu'adzimu min sya'ni hadhi surati. Fa kana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengagungkan urusan atau perkara surat ini, yakni surat Al-Fatihah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, la salata liman lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitabi fasu'idan. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca padanya Al-Fatihah. Ya, Fatihatul Kitab yaitu surat Al-Fatihah. Pembuka Alkitab, yang maksud surat Al-Fatihah. ya. Fasu'idan dan seterusnya. Fasu'idan dan seterusnya. Wa fi lafdin la tujzi'u salatu salatun la yaqra'u ar-rajulu fiha bi fatihatil kitab. Dan di dalam lafaz yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tujzi'u, tidak diperbolehkan atau tidak sah sama salat yang seseorang nam tidak membaca padanya la yaqra'u rajulu ar-rajulu, seseorang la yaqra'u, tidak membaca fiha padanya bi fatihatil kitab, itu al-fatihah ya. Ini tidak enam diperbolehkan salat seseorang enam yang tidak membaca padanya al-fatihah. Wa daratan yaqul man shalla salatan lam yaqra fiha bi fatihatil kitab fa yakhudaj hiya khudaj hiya khudaj ghairu tamam. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa salat man shalla salatan, barang siapa melaksanakan satu salat lam yaqra fiha bi fatihatil kitab, dia tidak membaca padanya al-fatihah fa hiya khudaj, maka dia sholatnya tersebut khodaj, diulangi tiga kali hiya khodaj, hiya khodaj. Tafsir daripada khodaj yaitu ghairu tamam, ghairu tamam, tidak sempurna ya, tidak sempurna. Nah tidak sempurna ini bukan berarti boleh, tapi ditafsirkan dengan hadis yang sebelumnya yaitu tidak sah sholatnya ya, tidak sah sholatnya atau tidak dianggap sholatnya. Wa yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis yang berikutnya adalah menjelaskan keutamaan surat Al-Fatihah. Salat yang di dalamnya tidak dibaca Al-Fatihah ya, maka ini salatnya tidak sah ya, salatnya tidak sah. 6. Ini baik salat wajib maupun salat sunnah ya. Baca Al-Fatihah ini sholat sendirian atau sholat berjamaah nah, baik makmum maupun imam, baik makmum maupun imam membaca Al-Fatihah. Naam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini wa nisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi ma sa'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikra'u yaqulul abd alhamdulillahi rabbil alamin yaqulullahu ta'ala hamidani abdi wa yaqulu al abdu arrahman Ar-Rahim. Yaqulullah athna alayya abdi wa yaqulul abdu maliki yaumiddin. Yaqulullah ta'ala majidani abdi. Yaqulul abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala fahadhihi baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala. Yaqulul abdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qala fahaulai li abdi wali abdi ma sa'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berkata, aku membagi sholat di antaraku dan di antara hambaku dua bagian. Aku membagi sholat di antaraku dan di antara hambaku dua bagian. Maka sebagiannya untukku dan sebagiannya untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa-apa yang dia minta. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Iqra'u, bacalah oleh kalian. Yaqulul abdu, hamba mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Allah tabaraka wa ta'ala berkata, hamidani abdi, hambaku telah memujiku, atau telah memujiku hambaku. Yaqulul abdu, kemudian hamba mengatakan lagi, Ar-Rahmanir-Rahim. Yaqulullah, Allah berkata, asna alayya abdi, telah memuji atau telah menyanjung atasku hambaku, telah menyanjung atasku hambaku. Wa yaqulul abdu, maliki yaumiddin, hamba itu mengatakan lagi, maliki yaumiddin, yang menguasai hari kiamat. Yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, majidani abdi, hambaku telah memuliakanku, ya, hambaku telah memuliakanku. Yaqulul abdu, hamba itu mengatakan lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Qala, fahadihi baini wa baini abdi, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, maka ini diantaraku dan diantara hambaku, diantaraku dan diantara hambaku. Wali abdi masalah, dan untuk hambaku apa-apa yang dia minta, dan untuk hambaku apa-apa yang dia minta. Yaqulul abdu, hamba itu mengatakan lagi, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan karunia atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Qala, Allah tabaraka wa ta'ala berkata, faha ula'i li abdi wa li abdi ma sa'ala, mereka itu semua, ya, mereka itu semua itu apa yang ada pada ihdinas siratal mustaqim sampai akhir, untuk hambaku dan untuk hambaku apa-apa yang dia minta. Nah, baik. Di sini dari hadis ini para ulama berselisih pendapat, ya, berpendapat apakah bismillah termasuk ayat daripada ayat Al-Fatihah ataukah tidak. Ada yang berpendapat tidak termasuk, ya, karena di dalam hadis ini Rasulullah SAW memulai dengan, atau Allah tabaraka wa ta'ala, ya, memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin, ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak memulai dari bismillah. Tapi sekali lagi, bukan berarti bismillah tidak dibaca, ya. Sudah berlalu pada pembahasan yang sebelumnya, membaca ta'awudz dan membaca bismillah, ya. Tadi Al-Fatihah itu sebagai rukun atau diantara rukun sholat, ya, kemudian keutamaan daripada membaca Al-Fatihah. Ya, 6, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi 6 diantara Allah dan diantara hambanya, 6 dua bagian, sebagiannya untuk Allah, sebagiannya untuk hamba. Ya, 6 pada 6 surat Al-Fatihah ini. Baik. Wa kana yaqulu ma anzalallahu 'aza wa jalla fi tawrati wala fil injil mithla umil qur'an wa hiya as-sab'u al-mathani wal qur'anu al-'azim alladhi utituhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah Allah Azza wa Jalla menurunkan pada Taurat, tidak pula pada Injil semisal Ummul Quran, semisal Al-Fatihah. dan dia adalah As-Sab'u al-Mathani, dan Al-Quran yang agung yang aku diberikannya. Nah, ini tidak ada semisal surat Al-Fatihah di dalam kitab Allah yang terdahulu, baik dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Ya, nah. Wa amara sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-munsi'a salati ayyaqra biha fi salatihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada orang yang salatnya jelek, ya, supaya membaca Al-Fatihah pada salatnya. Wa qala liman lam yastati' hifdhaha qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah supaya dalam salatnya mengatakan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, bagi orang yang tidak bisa menghafal surat Al-Fatihah, ya misalkan ada, nah, maka dalam salatnya cukup mengucapkan ini, ya, sebagai pengganti Al-Fatihahnya. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah. Wa qala li musi salati fa in kana ma'aka qur'anun faqra bihi wa illa fahmadillah wa kabbirhu fahlilhu. Dan Nabi SAW berkata kepada orang yang sholatnya jelek, jika dan bersamamu Quran, yakni kamu bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, faqra bih, maka bacalah dengannya. Ya, kalau kamu bisa membaca Al-Fatihah, bacalah Al-Fatihah tersebut. Dan kalau tidak, wa illa, kalau tidak, maka pujilah Allah, bertakbirlah dan bertahlilah. Nah, ini seperti bacaan tadi, alhamdulillah wala subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah dan seterusnya. Jadi, kalau kamu bisa menghafal Al-Qur'an, bisa membaca Al-Fatihah, maka bacalah. Kalau tidak bisa, maka bacalah tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan haikola itu wala haula wala quwata illa billah. Nah. Baik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Makmum itu sudah mendapat imam rukuk apa? Bagaimana Ustaz? Atau kalau seorang makmum ya, datang masbuk, datang terlambat mendapati imam ruku, maka dia ikut imam ruku. Sebelumnya takbiratul ihram dulu, ya takbiratul ihram, karena takbiratul ihram ini merupakan rukun. Ya Allahu Akbar, muslu Allahu Akbar, ruku, ikut imam. Dan ini tidak, dan dia sudah mendapatkan satu rokaat. Dia mendapatkan satu rokaat sehingga di akhir sholat, nah, tidak perlu menambah sholat lagi. Ini kalau sholatnya sempurna bersama-sama imam, ya. Dalam artian imam dua rokaat, ya dia sudah juga dapat dua rokaat. Kalau tidak mendapatkan ruku bersama imam, maka dia menambah sesuai kekurangan yang ada. Ya. Nah, ya kalau mendapati imam sedang ruku, nah kita datang, maka kita takbiratul ihram, itu takbir yang pertama Allahu Akbar, kemudian kita takbir yang kedua untuk ruku. Jangan Allahu Akbar langsung ruku. Jadi di situ kurang, tidak ada takbiratul ihram. Ya. Anam. Taib. Nah, itu dianggap dia teranggap dapat satu rakaat. Teranggap dapat satu rakaat bersama imam. Nah. Taib. Adapun kalau ya, kalau dia sempat berdiri, sempat berdiri datang, nah, bersama imam sempat berdiri, nah, mendapat imam berdiri, dia berdiri, nah, setelah takbiratul ihram, dia membaca al-fatihah, ya, membaca al-fatihah, jangan membaca doa istiftah, ya, bima sudah sampaikan, doa istiftah adalah wajib, bukan rukun, ya, bukan rukun. Nah, dia membaca al-fatihah. Nah, kalau misalkan ya, dia tidak tidak sempurna membaca al-fatihahnya, imam sudah ruku, ya ikut ruku dan imam, ikut ruku dengan imam. Nah, nanti dia menambah satu rakaat. Kenapa kok berbeda? Berbeda karena dia mendapatkan berdiri dengan imam dan dia sempat membaca beberapa ayat surat al-fatihah. Ya, sempat membaca beberapa ayat surat al-fatihah, tapi tidak sempurna. Kalau dia sempurnakan al-fatihahnya, dia akan tertinggal rukunya. Dalam artian, kalau dia sempurnakan al-fatihah, imam sudah i'tidal. Ya, berarti dia tidak dapat ruku bersama imam. Ya. Nah, sedangkan di dalam hadis, faida rokaat farkau, apabila imam itu ruku, maka rukulah kalian. Ya, rukulah kalian. Nah, kalau sempat membaca beberapa ayat dari al-fatihah tapi belum sempurna imam kemudian sudah ruku, maka rukulah kemudian nanti disempurnakan, ditambah satu rakaat yang ketinggalan tersebut. Ya, nah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalkan dia datang, ya, imam misalkan sempat mendapatkan imam berdiri tapi tidak memungkinkan untuk membaca al-fatihah, ya. Imam misalkan membaca kul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad. Dia membaca sempat misalkan ayat yang terakhir dari apa yang dibaca oleh imam. Ya, dia insyaallah cukup tidak perlu membaca al-fatihah dan tidak perlu mengganti. Ya, tidak perlu mengganti. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bisa paham ya? Jadi kalau datangnya mendapati imam sedang ruku, maka ikutlah ruku dengan imam. Tetapi tetap takbiratul ihram dulu. Ya, takbiratul ihram, kemudian takbir yang kedua untuk ruku. Nah, itu teranggap dapat satu rakaat. Nah, dalilnya wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu. Apa yang kalian dapati dari salatnya imam, maka salatlah, dan apa yang kalian tidak mendapatinya, maka sempurnakanlah. Apa-apa yang kalian luput darinya, maka sempurnakanlah. Nah. Kalau antum sempat mendapatkan berdiri bersama imam dan membaca beberapa ayat dari al-fatihah, beberapa ayat, ya, perhatikan beberapa ayat, belum sempurna al-fatihahnya, kemudian imam sudah ruku, kalau antum sempurnakan al-fatihah, imam sudah i'tidal, sudah bangkit dari ruku, maka antum jangan sempurnakan al-fatihahnya, antum ruku bersama imam, ruku bersama imam, dan kemudian nanti mengganti. Ingat, membaca al-fatihah itu harus sempurna, ya, harus benar, jangan dikurang-kurangi, jangan karena mau mengejar rukunya imam kemudian alhamdulillah alamin arrahmanirrahim malikiyawmiddin, tidak jelas, akhirnya apa, banyak huruf-huruf yang tidak terbaca, nah, itu al-fatihahnya tidak sah, ya, al-fatihahnya tidak sah. Silakan dibuka di Syarhul Mumti, ya, Syarhul Mumti, Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala. Enam, jadi membaca itu enam, jangan sampai apa, jangan dibuang-buang hurufnya, ya. Kalau misalnya tidak sempat menyempurnakan al-fatihah dan imam sudah ruku lah, ya, ruku. Ya, enam. Taib. Kalau sempat membaca beberapa ayat dari al-fatihah, enam, belum sempurna imam sudah ruku, ya, rukulah dengan imam. Enam, kemudian nanti mengganti. Enam. Ingat, ini kalau kita masbuk, ya. Kalau misalkan sama-sama takbiratul ihram dengan imam, misalkan berdiri, kemudian kita belum membaca al-fatihah, kalau imam sudah selesai, sudah ruku, ya mungkin antum bacaannya perlu diperhatikan, ya, bacanya jangan terlalu panjang-panjang. Ya. Misalkan kalau antum sudah tahu imam bacanya seperti itu, ya, ringkas misalnya untuk merek, jangan antum yang membaca al-fatihah jangan ya, apa? Ya alhamdulillahirabbil alamin dihitung 6 rakaat 6 apa? 4 sampai 6 harokat ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Padahal antum imam itu bacanya ringkas misalkan. Ya antum akan terlambat terus kalau gitu. Ya. Antum akan terlambat terus. Nah, yang penting antum hurufnya jangan jangan dibuang-buang. Huruf-huruf daripada ayat yang antum baca jangan dibuang. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun demikian sah. Ya. 4 sampai 6 rakaat itu ilmu tajwid ya. Itu apa namanya? Untuk membaguskan bacaan. Walaupun tidak sampai 6 sampai 4 harokat juga tidak mengapa. Ya, nah, yang penting jangan baca, jangan ada huruf-huruf yang dibuang. Ya, jangan ada huruf-huruf yang dibuang. Baik. Nah. Jadi itu wallahu a'lam bishawab. Nah, adapun apakah imam, apakah makmum membaca Al-Fatihah dalam surat Jahriyah dalam sholat yang dikeraskan ataukah tidak? Nah, pembahasannya besok insyaallah. Kalau saya Albani, nah secara global, kalau saya Albani itu tidak. Apa makmum tetap membaca? Makmum tetap membaca Al-Fatihah. Ya. Insyaallah Syekh membawakan fasal di sini nashu al-qiraati wa ra' al-imam fil Jahriyah. Nah. Ya afwan, beliau tidak membaca. Penghapusan membaca di belakang imam dalam surat Jahriyah. Ya, insyaallah pembahasannya besok. Jangan ditanyakan sekarang biar insyaallah sempurna. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.